Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala al-imam al-hafiz Amirul Mukminin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi Kitab Shaum Babu Shaum Sya'ban, bab puasa Sya'ban, yakni tentang masyru'iyatuhu, disyariatkannya puasa Sya'ban. Sya'ban nama sebuah bulan hijriah dalam Islam, antara Rajab dan Ramadan, tengah-tengahnya namanya Sya'ban. Disebut dengan Sya'ban, kata Al-Hafidz rahimahullah dalam syarahnya, wa summiya sya'bana litasya'ubihim fi talabil miyah aw fil gharat ba'da an yakhruja syahru rajab al-haram. Disebut dengan Sya'ban litasya'ubihim fi talabil miyah, dikarenakan mereka bercabang-cabang, berpencar-pencar untuk mencari air. Au fil gharat, mereka berpencar-pencar di gua-gua setelah selesainya bulan Rajab, bulan haram namanya Rajab. Wa qila ghairu dzalik, ada yang mengatakan yang selain itu. Yang dibahas sekarang tentang shaum Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Qala al-muallif rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi ad-Dimashqi min athbatin nas fil imam Malik, termasuk yang paling kuat periwayatannya dari Imam Malik rahimahullah. Qala akhbarana Malikun, Malik ibnu Anas ibni Malik Abu Abdullah, Imam Malik yang ma'ruf, an Abi Nadhr, namanya Salim Al-Madani, ya maula Umar bin Ubaidillah. Abu Nadhr Salim Al-Madani, an Abi Salamah, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, masyhur dengan kunyahnya. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yasumu hatta naqula la yuftir. Dahulu Rasulullah SAW biasa berpuasa, ini puasa sunnah, puasa hingga kami mengatakan la yuftir, tidak pernah iftar, tidak pernah buka puasa, puasa terus. Wa yuftiru hatta naqul la yasum, dan beliau biasa yuftir, tidak berpuasa, iftar, hingga kami mengatakan beliau tidak pernah puasa. Artinya kadang puasa, kadang tidak. Ini terkait dengan puasa sunnahnya Rasulullah SAW. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Menyempurnakan puasa sebulan penuh melainkan hanya Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam lebih banyak puasanya dibandingkan dengan Sya'ban. Hadis yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Mu'adz ibnu Fadalah. Qala haddathana Hisham an Yahya. Wa Hisham bin Abi Abdullah Sambar At-Tastawi. Hisham bin Abi Abdullah, namanya Sanbar At-Tastawi. An Yahya, huwa Yahya bin Abi Kathir. An Abi Salama, di atas, Abu Salama bin Abdul Rahman Auf Zuhri. An Aisyata radhiyallahu anha haddathathu. Bahwasanya Aisyah, semoga Allah meridainya, menyampaikan hadis kepada Abu Salama. Qalat, katanya Aisyah, lam yakunin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthara min Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa dalam sebuah bulan yang lebih banyak, lebih sering dibandingkan dengan Sya'ban. Wa kana yasumu Sya'ban kullahu, dan beliau puasa Sya'ban seluruhnya. Ai mu'dhamahu. Hampir semua Sya'ban beliau berpuasa itu. Kata-kata kullahu diqaid dengan yang di atas. Kata-kata wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Sehingga dikatakan aktsarahu atau mu'dhamahu. Rasul puasa hampir semua Sya'ban. Hampir mayoritas bulan Sya'ban beliau berpuasa. Wa kana yaqul, dan beliau bersabda, khudhu min al-amali ma tutiqun. Ambillah dari amalan saleh ini apa-apa yang kamu sanggup, yang kamu mampu mengerjakannya. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sebab Allah Jalla wa Ala tidak bosan, malal hingga kamu yang bosan beramal. Katanya Aisyah, wa habbu salati ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwi ma'alaihi wa in qallat. Salat yang paling disukai Rasulullah sallam yang dikerjakan dengan dawam, dikerjakan dengan terus-menerus, mudawamah. Wa in qallat, meskipun sedikit salatnya, dikerjakan terus, continue. Wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha. Beliau sallallahu alaihi wasallam bila mengerjakan sebuah salat, beliau lanjutkan, beliau teruskan, beliau kerjakan secara kontinu. Namanya mudawama. Intaha. Selesai hadis yang dibawa oleh muallif rahimahullah tentang masalah shaum Sya'ban. Hadis ini ikhwan fillah jazakumullah, artinya Aisyah ini menekaskan kepada kita masru'iyatu siyami Sya'ban. Disyariatkannya puasa Sya'ban. Para ulama sepakat shaumu Sya'ban mustahabun wa laisa biwajibin. Puasa Sya'ban itu sunnah, mustahabbah, bukan wajib. Bukan wajib. Yang berikutnya adalah al-afdal. Ini bicara afdaliyah, yang paling utama, yang paling afdal adalah siyamu aktsari Sya'ban. berpuasa mayoritas di bulan Sya'ban. Dikatakan mu'zamu Sya'ban, hampir semua Sya'ban berpuasa. Barakallahu fikum. Itu afdhaliyah. Selebihnya dikatakan boleh. Terkait dengan kaifiahnya enggak dijelaskan dalam riwayat ini. Sehingga dipersilakan bagi yang punya kemampuan berpuasa Sya'ban, berpuasa sebanyak mungkin. Sehari, dua hari, tiga hari, pekan, dua pekan. Tiap hari. Atau sehari puasa, sehari tidak. Yang dia mampu tanpa ada aturan tertentu untuk Sya'ban. Yang penting niatnya adalah siyamu Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban. Lebih banyak, lebih bagus. Lebih sering, lebih afdal. Barakallahu fiik. Ini berlaku untuk semua Sya'ban. Adapun hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dan Tirmidzi, wa Ahmad dan juga yang lainnya, disebutkan, idzan tasofa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan. Idzan tasofa Sya'banu fala tasumu hatta Ramadan. Ada hadis dengan lafaz apabila Sya'ban telah mencapai pertengahan. Sudah nisfu Sya'ban, sudah pertengahan Sya'ban, jangan kamu puasa hingga datangnya Ramadan. Hadis ini barakallahu fikum diikhtilafkan tentang keabsahannya. Sebagian ulama mengatakan sahih karena mangrijaluhu thiqat isnadun sahih. Para mutaqaddimin, para hufadz al-kibar menyatakan hadza munkar. Ini hadis munkar. Kenapa kok munkar? Dia bertentangan dengan hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dengan lafaz la tuqaddimu Ramadhana bi siyami yaumin aw yaumaini. La tuqaddimu Ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini. Kalian jangan mendahului Ramadhan dengan satu dua hari puasa. Ini Bukhari Muslim. Hadis ini menegaskan yang dilarang ialah puasa khusus satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Fahami? Sebenarnya hadis yang pertama tadi sudah dilarang berpuasa Sya'ban ketika mencapai pertengahannya. Paham ya? Ketika Sya'ban di pertengahan bulan, enggak boleh puasa lagi. Ini bertentangan dengan riwayat yang kedua yang mengatakan larangannya sehari dua hari sebelum Ramadan. Sehingga dikatakan mungkar. Barakallahu fikum. Yang mengatakan mungkar selesai urusan. Tinggal diamalkan. Saya akan berpuasa. Hatta melewati pertengahan Sya'ban lagi berpuasa. Terus berpuasa. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah ketika ada seseorang yang mengkhususkan. Ingat, mengkhususkan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Takhsis ya ikhwan. Ada pun yang biasa puasa Senin Kamis ketemu pas sehari dua sebelumnya Kamis atau Senin, enggak ada masalah dengan niat puasa Kamisnya atau Seninnya. Atau dia puasa Dawud, puasa Dawud pas jadwal dia berpuasa jatuhnya sehari dua hari sebelum Ramadan. Enggak ada masalah, namanya puasa Dawud. Ini dengan nas hadis yang disebutkan di atas lanjutannya. Atau puasa qadha bagi yang belum bayar utang puasa kemarin, bisa. Atau puasa nazar, atau puasa kafarat, atau yajuz. Yang tidak boleh adalah puasa khusus sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Ini larangannya. Dipahami insyaAllah ya. Baik, adapun sebagian ulama yang mensahihkan riwayat di atas hadis idzan tasofa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan, ketika Sya'ban memasuki pertengahan bulannya, jangan puasa hingga Ramadan. Bagi yang mengatakan sahih, hadis ini maknanya adalah larangan puasa Syaban bagi yang baru mulai puasa. Liman ibtada asyam, bagi yang baru mulai puasa. Kalau baru start, baru mulai, tidak boleh mulai ketika pertengahan Syaban, harus sebelumnya. Adapun yang sudah puasa sebelumnya, di awal-awal udah puasa, silakan lanjut. Adapun yang baru mau mulai puasa Syaban, jangan dimulai pada pertengahan Syaban. Hadza huwa. Hadza au hadza ala qaulain, tergantung keabsahan hadisnya. Barakallahu fikum. Kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang pertama, al haditsu munkar. Jadi bahas cukup panjang oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam bukunya Lataiful Ma'arif. Barakallahu fikum. Tayyib, sehingga terkait dengan shaum Syaban bebas. Tiap hari selang-seling, jarang-jarang, tiap hari sampai hampir semuanya ada afdal. Semakin sering semakin afdal, semakin banyak semakin afdal. Barakallahu fikum. Tayyib. Terkait dengan shaum Syaban ini, alasannya ditanyakan secara langsung oleh sahabat Usama bin Zaid, semoga Allah meridainya. Ini disebutkan dalam Imam Ahmad dalam musnadnya dan dia sahih. Beliau menanyakan langsung kepada beliau SAW, kenapa beliau puasa Syaban. Beliau menjawab, dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Dikarenakan Syaban itu sebuah bulan, yaghfalu anhu an-nas, yang dilalaikan oleh banyak orang. Sebab baina Rajab wa Ramadan, Syaban itu diapit antara Rajab dan Ramadan. Rajab itu bulan haram, termasuk arba'atun hurum, 4 bulan haram dalam Islam, Rajab. Terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan haram sangat dimuliakan dalam Islam, bulan yang sangat utama sekali, bulan haram. Setelah Syaban, Ramadan, syahr mubarak yang ma'ruf keutamaannya. Rajab bulan haram, Ramadan bulan yang sangat ma'ruf keutamaannya, di tengah-tengahnya Syaban. Orang fokus kepada Rajab, fokus kepada Ramadan, Syabannya terlalaikan. Sehingga beliau ingin berpuasa ketika itu. Dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas. Itu bulan orang banyak melalaikannya, sehingga saya sengaja puasa Syaban ini. Dan yang kedua, dikarenakan di bulan Syaban diangkat amal kebajikan ke langit. Diangkat amal kebaikan ke langit, dan saya suka ketika amalku diangkat dalam keadaan berpuasa. Barakallahu fikum. Ini alasan Rasul mengerjakan puasa Syaban. Ala kulli hal, hukumnya mustahab. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Tayyib. Faedah yang lain yang bisa kita ambil terkait dengan hadis ini adalah tentang sifat puasa sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di awal hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir, wa yuftir hatta naqul la yasum. Ini beliau, artinya tidak pernah puasa berturut-turut dalam sebuah bulan selama sebulan. Itu hanya Ramadan saja. Nah, terkadang Syaban mayoritasnya. Selain itu, tidak pernah beliau puasa sebulan penuh. Kadang puasa, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak. Kalau lagi puasa-puasa, sampai kita mengatakan enggak pernah iftar. Ketika lagi tidak puasa, enggak puasa. Seakan kita mengatakan beliau enggak pernah berpuasa. Itu puasanya beliau. Dan ini semuanya ala hasabi taqah, dengan kadar kemampuan masing-masing. Barakallahu fikum. Faedah yang lain adalah sabda Rasulullah SAW, ini bukan kaidah muhimmah fil amal, kaidah penting dalam beramal kebajikan. Beliau mengatakan khudhu minal amali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Khudhu minal amali ma tutiqun. Ambillah dari amal-amal kebajikan itu yang kamu sanggup melakukannya. Ini sama dengan makna ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maknanya adalah bertakwalah dengan sungguh-sungguh, dengan mengerahkan semua kemampuan Anda sampai pada batas Anda enggak sanggup. Yang ini berhenti. Jangan dimaknakan sebaliknya, dimaknakan semaunya, sesempatnya, sesemangatnya. Lah, itu bukan maknanya. Pengertian fattaqullaha masata'tum atau hadith khudu minal amali ma tutiqun, diminta untuk mengerahkan semua kemampuan. Kerahkan semua taqah, wasita'ah, wa qudrah, kemampuan kita dalam beramal kebajikan, sebanyak mungkin, setinggi mungkin, sampai pada level tingkatan kita tidak sanggup. Maka berhenti, jangan lagi beramal. Difahami ya? Di sini ada larangan takalluf fil amal. Memberatkan diri dalam beramal. Takalluf itu mengamalkan hal yang tidak sanggup. Ini termasuk takalluf, termasuk tanattu' ghulu. Meskipun amal yang kamu kerjakan syar'i, tapi kalau kamu tidak sanggup dan kamu paksakan mengamalkan itu, takalluf. Ya, disebutkan dalam hadis, nuhina anit takalluf. Kata sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, nuhina anit takalluf. Kami dilarang tindakan takalluf. Meskipun, ingat, meskipun amalnya syar'i. Yang disebutkan dalam riwayat yang lain, contoh yang ada di zaman itu adalah qiyamulail, salat malam, tarawih. Ada peristiwa di zaman beliau SAW, ketika beliau masuk Masjid Nabawi, mendapati ada habl baina sariyatain, tali yang diikatkan di dua tiang. Mahadha, apa ini, kata Rasul? Li fulan, tali itu miliknya si fulan. Ya yusalli wa yusalli wa yusalli, salat salat sampai ketika enggak sanggup lagi salat, dia bergelantungan di tali tadi, bergelantungan sambil meneruskan salatnya. Beliau mengatakan riwayat ini. Amalkan yang kamu sanggup. Padahal apa yang diamalkan? Salat syar'i, qiyamulail syar'i. Tapi kondisi dia sudah enggak sanggup lagi. Kalau enggak sanggup, sudah istirahat, tidur. Begitu seger kembali, kerjakan lagi. Ketika ada paksakan, namanya takalluf. Justru dikecam dalam Islam. Atau min babi aula, lebih-lebih lagi, ketika yang dia amalkan itu enggak ada syariatnya. Sudah bid'ah, enggak ada sunnahnya, capek, berat. Namanya ghulu, wa takalluf, wa tanattu'. Dikecam dengan keras. Dipahami ya? Amalkan yang syar'i, kerahkan kemampuan dalam beramal soleh, dalam batas kemampuan. Ketika sudah mentok, berhenti. Barakallahu. Dipahami ya? Itu namanya prinsip di dalam beramal. Prinsip yang lain yang disebutkan dalam di sini adalah al-mudawwamah. Meskipun dicontohkan sholat di sini, tapi ini kaidah umum dalam beramal kebajikan, namanya al-mudawwamah. Bahasa lainnya al-muwadhabah. Muwadhabah, mudawwamah. Kalau bahasanya antum yang lebih ma'ruf, istiqomah dalam beramal. Continue. Ada amal dikerjakan. Lagi, terus. Sedikit, tapi lanjut. Gitu. Jangan amal berhenti. Banyak berhenti. Besar berhenti. Itu amalkan. Terus berlanjut, istiqomah. Mudawamah, dawam. Continue dalam mengerjakannya. dicontohkan sholat. Idza shalla sholatan dawama 'alaiha. Dan itu yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Wa habus sholati ila Nabi SAW ma duwi ma'alaihi wa inqallat. Mudawamah itu ya kan. Apalagi amalnya besar. Apalagi amalnya amal yang luar biasa. Afdol. Dikerjakan terus menerus. Continue. Itu lebih disukai. Ini berlaku untuk semua amal kebajikan. Sholatnya dan juga yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Mudawamah. Yang istiqomah dalam beramal. Kebajikan. Barakallahu fikum. Baik, terkait dengan faedah yang lain dalam bab asma'us sifat. Ini isbatul malal lillahi tabaraka wa ta'ala. Mengisbatkan sifat Allah yamallu. Ya, la yamal. Ketika ada yang malal, maka Allah akan malal kepada dia. Itu balasan atas kemalasan dia, kebosanan dia dalam mengerjakan sebuah amal. Dan itu yaliqu bi jalali wa 'azamatih, sangat layak sesuai dengan keagungan Allah Jalla wa Ala, beda dengan keadaan manusia. Faham ya? Itu namanya sifatul muqabalah. Ketika makhluknya, hamba-hamba ini yamallu, yamallun, mereka malal, bosan, jenuh, maka Allah pun jenuh kepada dia. Dan itu sebuah ancaman, bukan sebuah kabar baik, itu kabar gembira. Jangan sampai Allah jenuh kepada hambanya, bosan kepada hambanya. Jangan sampai. Itu kerugian bagi sang hamba tadi. La yamal hatta tamallu. Wallahul musta'an. Wahada wadihun insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Ketemu lagi insyaAllah. Tahun depan ajaran baru. Masih pada pembahasan kitab shaum. Bab yang berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.